Halnya sama dengan baca Al-Quran 83 tahun tanpa henti. Ya. Yasin. Pas malam Al-Qadar. Pas udah itu meninggal lagi. Loh, gitu kan? Nah, itu sama dengan baca kalimat itu. Yasin, Yasin, Yasin. 83 tahun. Dan itu mushafnya dari Anda gitu. Dari Anda. Itu nilainya tinggi. Nah, ini teman-teman sudah kita sekarang kondisi masih hidup, maka manfaatkan ini. Dan saya tidak ingin batal. Ada aspek-aspek lain yang punya nilai tinggi juga. Ini kan belajar, itu kan mengajar sama. Berusaha sama bekerja. Saya ambil contoh begini. Ada ayat-ayat khusus yang diturunkan oleh Allah memotivasi para pelajar-pelajar. Kerjakan itu nilainya bukan 100, bukan 700, tapi syahid. Ini ayat khusus diturunkan oleh Allah bagi pelajar-pelajar muslim yang dia niatkan belajarnya untuk ingin ibadah. Ini poinnya. Ayatnya. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفْرًا. Tidaklah semua orang beriman itu mesti berjuang ke medan perang semua. Kalau ada tuntutan untuk berperang. Berperang di sini bukan memerangi orang, tapi membela ketika diserang. Ingat ya, jihad dalam Islam itu bukan melukai orang. Bukan menginvasi, ya. Apalagi kemudian, maaf, ya, menyerang, menghancurkan tanpa alasan. Itu bukan muslim. Ada yang bertanya, kok jihad itu kencang ya? Terangkan. Dalam Islam, buka Qur'annya. Dari mana Anda dapatkan? Bukan dari Qur'an. Mungkin dari Qur'an kali. Bukan Al-Qur'an, Al-Qur'an. Berita mungkin, ya. Al-Qur'an kita bukan berita. Al-Qur'an kita mengajarkan sebuah nilai. Maka tunjukkan kepada Qur'annya. Nih, di Qur'annya seperti ini. Karena kalau ada orang sekarang senang nyerang orang, tembak orang, bom orang, bunuh orang, pasti bukan Qur'an. Sebab di Qur'an itu sederhana ya, kalimat begini. Orang yang merencanakan pembunuhan pada satu orang beriman saja, itu sama dengan bercita-cita masuk neraka jahanam. Quran surah ke-4, An-Nisa. Pembunuhan. Apalagi pada satu orang beriman, maka dia saat sudah di neraka jahanam. Pertanyaan saya, orang beriman mana ini neraka jahanam? Mustahil ada. Karena itu dulu waktu bom pertama itu di Jalan Tamrin itu meledak. Wah, itu yang banyak kertas. Ditanyanya sederhana, bom di jalan. Jihad fisabilillah itu jihad. Tuntutan berjihad. Ya, maaf, harta Anda diambil, Anda pernah ada wajib bela negara kan? Pelajaran kita. Jadi bukan sekedar study. Belajar yang studinya ini diniatkan untuk beribadah. Kalau cuma belajar, maaf ya, belajar dan selesai lantas punya gelar. Anda cuma ada yang belajar di jurusan yang sama. Pertanyaan saya apa bedanya Anda di hadapan? Maka kaidah dasar yang terakhir mesti punya nilai di telekomunikasi. Kemudian bikin sebuah tentang kajian, ada telepon untuk kasih tahu tentang umrah, ada berita-berita kebaikan. Kalau itu hasil karya Anda, maka Anda mendapatkan bagian pahala dari semua ibadah. Bayangkan ada yang masuk teknik sipil, terus dia bangun jalan. Begitu jalan dibangun karena niat pekerjaannya untuk ibadah, jalan itu dipakai oleh orang yang sholat. Untuk ke masjid, untuk lewat. Semua yang lewat situ Anda mendapatkan bagian pahalanya. Baik-baik dan sebagainya. Bikin dipakai di situ orang sholat. Pipanya dipakai untuk air wudhu. Ketika itu digunakan dan hasil karya Anda, maka semua yang wudhu di situ, waktu Anda belajar, berapa yang diniatkan untuk ibadah? Dunia sama dengan yang lain. Besoknya wafat juga. Maka apa yang dibanggakan?